Mitra bisnis pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup mengusulkan rancangan peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah, yang salah satu isinya mewajibkan produsen mengelola sampah produknya akibat konsumsi dari masyarakat. Di sisi lain, kalangan pengusaha menolak rencana itu lantaran berpotensi menambah beban pengeluaran perusahaan dan akan sangat sulit untuk perusahaan mengelola sampah produknya yang berada di luar kota ataupun luar pulau. Untuk membahas hal itu, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pandangan Anda? Saya melihatnya gini, tentu benar bahwa waste management itu perlu. Nggak bisa dunia usaha kemudian dia bikin produk, kemudian dia nggak peduli dengan waste-nya. Dia harus memperhatikan soal lingkungan. Ya kan, pertumbuhan ekonomi kan nggak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas, termasuk juga di dalam soal lingkungan, termasuk isu sampah. Nah, persoalannya sekarang adalah swasta kalau suruh ngelola sampahnya sampai di luar kawasan dia menjadi terlalu rumit. Tapi apa bisa yang dilakukan solusi? Saya selalu percaya bahwa ini dibutuhkan outsource. Waste management ini sebetulnya adalah lahan bisnis yang luar biasa. Bahwa si perusahaan kemudian tentu dia harus mengeluarkan dana, pasti. Ya, itu implikasi dari kesadaran untuk lingkungan dan environment. Kan harus ada alokasi memang terhadap itu. Tetapi dia nggak harus ngelola sendiri, karena third party bisa lakukan. Dan ini buat third party sebetulnya adalah bisnis besar di dalam pengelolaan sampah, kan? Jadi sebetulnya itu bisa diselesaikan secara pasar gitu ya, di mana orang punya insentif untuk masuk ke dalam bisnis sampah ini, si dunia usaha, untuk mengurangi alokasi dana yang terlalu besar, dia sebagian alokasikan. Untuk yang terlalu jauh, dia nggak perlu kontrol, bikin perusahaan sendiri, dia bisa outsource, kan cost-nya lebih murah. Saya kira di Jakarta sudah ada perusahaan-perusahaan pengelola sampah, kan? Nggak bisa kemudian bahwa pihak dunia usaha harus nanggung sampah yang masyarakat, harus kerja kolektif semua. Kalau akhirnya dipaksakan, bagaimana efek pelaksanaan dari peraturan pengelolaan sampah ini, Mas? Saya kira kalau begitu ya sulit bagaimana melaksanakannya. Ini gampang-gampangan deh. Kan ada uang sampah kan yang ditarik dari masyarakat. Ya itu dong dananya dikelola untuk itu. Kan berarti ada pihak ketiga nanti perusahaan yang ngelola sampah. Masyarakat kan bayar uang sampah. Uangnya terus dikemanakan tuh uang sampah yang diambil selama ini. Si perusahaan juga keluarkan untuk sampah yang sebagai waste dari hasil produksi dia. Pemerintah juga lakukan alokasi. Ini kan satu bisnis baru sebenarnya. Tapi nggak bisa kemudian private sector nanggung semua sampah pemerintah, sampah masyarakat. Sama juga kalau pemerintah suruh keluarin uang untuk menjamin seluruh waste cost dari yang dikeluarkan perusahaan. Kan nggak fair kalau begitu. Jadi harus dilakukan sama-sama. Masyarakat juga sudah keluar uang. Kalau misalnya Anda udah bayar di wilayah Anda, terus perusahaan yang take care, uang Anda lari kemana? Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.